توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله ونية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإزادة والاستفادة مثل من وآباؤنا وأصلافنا من العلماء العاملين علماء النهديين ساداتنا العلويين ومثل ما من وز من سبقت في هذه التعليم ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح آبائنا أستاذنا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجات من الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم أن الله يستر الذنوب ويستر عيوب ويشف ويسرح وينور القلوب مع الراحة الأبدان والقلوب ونحول أحوالنا إلى آخر إن شاء الله جامع خيرة الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان أولي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ككل من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ككل من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا

sing ngaji sing ngrungokno. Sedaya pikantuk kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manah kula kali panjenengan mugi-mugi dipun bersihaken kalian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat dan perilaku sing boten dipun ridoni kali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi rahmat, kemurahan, diberi tambahan iman, cahaya iman, dipun paringono ilmu sing manfaat lan barokah. Lan mugi-mugi kula kali panjenengan pikantuk pertolongan saged mengisi tambahan umur niki dengan memperbanyak ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, mencintai ajaran-ajaran sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perilaku yang kurang baik mugi-mugi kelawan kemurahan Gusti Allah dipun ganti, dipun robah kelawan kelampahan sing sae, sing jejeg istiqomah dados tiang ingkang soleh. Amin ya Rabbal. Dalam kesempatan yang penuh rahmat dan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, kon kira-kira njaluk opo? Kulo kali panjenengan cuma njaluk siji. Iya. Maos bareng-bareng ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, kelawan kemurahan kasih sayang kula kali panjenengan njaluk tulung nang Gusti Allah. Njaluk tulung apa? Waslih li sya'ni, agar perilaku kita diperbaiki kali Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni, janganlah Gusti sedaya sing rawuh sing rungokno kauloh panjenengan umate Nabi Muhammad niki dipun jarno, dikuasai oleh nafsu sing dadi musuhne Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yen manah kula kali panjenengan tasih dikuasai nafsu, maka yang terjadi adalah sifat iri, dengki, sombong, ngerasani, lan beberapa sifat-sifat yang menghapuskan semua pahala ibadah. Seakan-akan kula kali panjenengan doe teko omah nang masjid, sujud jungkar jungkir onok masjid, kumpul ambek kiai, didungakno ambek para habaib, ngrungokno pengajian, semuanya hapus hilang, tidak ada gunanya. Keranten perilaku kula kali sampean sik pancet. Wal iyadu billah, kita nyuwun dumateng Allah sedaya mawon sing ngaji sing ngrungokno, yang memasuki masjid ini untuk sholat, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Perilaku yang jelek semoga dihilangkan ambik Gusti Allah, diganti ambik kelakuan-kelakuan sing nyeneng no Gusti Kanjeng Nabi. Lek wis api ibadah setitik niku rasane lego, memuaskan nanggene ati. Dan ibadah-ibadah yang lainnya terus istiqomah. Keranten kita merasakan nikmati ibadah. Gak kroso moco Quran ngurangi, sholat sunat koyok kurang, terus ingin bertemu dari Gusti Allah. Kapan kula kali panjenengan urip niki kepingin oleh pitulungi Gusti Allah, ingin dekat dengan Allah, maka Allah pun akan senang menerima kita. Tapi para hadirin sekalian, lek kula kali sampean niki wau aras-arasan ngaji dunya tok ae. Nggih mboten urusan nyambut gawe tok. Ngaji kepingin diceluk ustaz. Ngimami kepingin ngene, kepingin tampil, urusan dunia saja. Maka itu tandanya orang tidak akan diterima oleh Allah. Wis ahli sembahyang, Gusti Allah gak sudi mlenek delok kon. Ya. Ya Allah, muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah, ibadah kula kali sampean diterima sehingga dapat membersihkan, mencuci bersih sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek ne kene dirasakno sembahyang duha, sembahyang awabin, sembahyang witir, maca selawat, istighfar, semuanya itu membawa kedamaian. Dungo dinungo nggih, dungo dinungo, sing maca, sing hadir, sing ngrungokno, muga-muga kabeh pinaringan rahmat dan kebaikan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Dailami an Abdillah ibn Jarrad. Al-munafiku utawi wong munafik, tengeri wong iku munafik. Munafik niku Pak, onten munafik akidai. Ada kalanya munafik kelakuani. Lek munafik niku wau akidai, apek-apek wong Islam, tapi dhe'e duduk wong Islam. Iya. Api-api seneng nang Kanjeng Nabi, tapi ngilokno wong sing disenengi Kanjeng Nabi. Iku jenenge munafik akidae panggenane ana inti benro. Ono munafik kelakuane akidae enggak, tapi yo bahaya pisan. Krono apa? Orang itu tidak akan mendapatkan pahala, cuma kepuasan iso ono dunyo. Cek jika arani medit gak tahu gawe duit, aduh duitku karirek ngoten ya. Duh, wis aku urun 1 juta wis. Bareng diarani sampai mari gak urun blas. Iku termasuk munafik kelakuane. Ya sik ana suarga tapi angel. Ya. Yeah. Wong munafik niku jarene Imam Ad-Dailami la yusolli sholatat duha. Gak tahu sembahyang duha. Lalek ni wong iku mang wis sembahyang duha, kok sik munafik tenemenan aja ni wong iku mang. Penyakite iku mang wis kronis, ngeten lho. Biasane wong lek sembahyang duha iku sifat munafik iku ilang. Lah iki wong wis ajek sembahyang duha iku, kok sik plin-plan ae. Nggih ya, termasuk munafik mu tingkat inti neraka. Ya. Intipin roko. Wala yakra'u kul ya ayyuhal kafirun, dan tidak pernah istiqomah maca kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Untuk dari hadis niki, untuk mengikis habis ngilangi sifat munafik niku wau, terapine ya, carane ngene ku wau sembahyang duha, sering-sering maca qul ya ayyuhal kafirun, tidak sekedar dibaca tapi diresapi. Qul ya ayyuhal kafirun, sampai ngerteni. Eh, wong kafir. La a'budu ma ta'budun. Katene aku niru dapuramu. Ngoten ya. Ngoten mawon, pas niku. Qul ya la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Kon yo ngono. Lek kon api-api melok aku, gak kira melok aku kon. Paling kon kate ngejak aku. Ngoten nang ya. Masih aku kon ke duit, gak katene. Masih aku kon undang kon ke duit atusan, gak katene. Ngoten. Supaya ilang sifat munafik. Ya saben niati ngoten mawon. Ya Allah, kula niat muga-muga saanak putu kula pun sampai kena sifat penyakit munafik. Munafik kelakuane utawa munafik akidae. Diirkati. Lah mau napa? Maca qul ya ayyuhal kafirun kali maca qul huwallahu ahad. Ping pira sak karep sampean niatono nitipno Gusti Allah mandar awak niki dan anak-anak kita diselamatkan ambik Gusti Allah. Ya. Karena wong munafik niki apa? Ya termasuk wong Syiah barang itu niki. Jare yen rokalis wae niki ya. Api-api seneng nang Kanjeng Nabi, mari ngono Sayyidina Abu Bakar dari laknatullah. Kula enggak tak kasek dene. Sadate. Kalau demikian ya apa? Ya termasuk wong munafik ngono ae. Omongane gak cocok ambek kelakuane. Sampeyan gak usah ngulono kono, gak usah wis, gak usah kakek cocot lek ne wong iku. Iku ya iku wis ngono ae, gak repot-repot. Iya. Sampeyan di, oh iku loman. Loman iku ana maksude. Apik nang kon sebab BKT ana sing dilirik. Apa sing dilirik? Swargamu. Akidahmu. Lek kon wis katut, mari ngono kon mati. Donya sak isine kon gawe tebus, ana gaene. Luwe apik melarat tapi istiqomah ahli sunnah wal jamaah. Sak niki melarat gak apa-apa. Besok anakku sugih. Ya. Kon sak niki sugih, nuku akidahe wong iki, meneh melarat kon. Ya. Donya gak melok duwe ae nggih ya. Balik maneh nggih ya. Untuk menyelamatkan kita dari sifat munafik sampean tirakati ambek sembahyang duha. Ambek maca qul ya ayyuhal kafirun. Wa syaikhani an ummihani radhiyallahu taala anha. Qalat dawu sapa ummihani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baiti yauma fathhi makkata. Kanjeng Nabi ku mang mlebu nang omaku pada waktu hari kemerdekaan atau dibukanya kota Mekah. Kranten ketika Nabi Muhammad niku wonten Madinah, beberapa kali Nabi akan haji dilarang masuk kota ora Mekah. Jadi Nabi mari wukuf Arafah, balang jumrah, mau tawaf dan sa'i tidak boleh langsung tahallul. Jadi tawaf haji nih tanpa tawaf, tanpa sa'i. Beberapa kali. Terakhir mau sedo Kanjeng Nabi pada waktu mau haji langsung masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Mantun Fathu Mekah terus tekan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamatina. Wangsul nang Medina sakit pas Rabiul Awal sedo. Ya. Yeah. Pada waktu beliau itu memasuki kota Mekah, faghtasala melbunang omaku jari Umi Hani ngumang terus siram. Wasallah sama niya rokaatin, kemudian semua sholat 8 rokaat. Tidak langsung 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat sampai 4 kali salaman 8 rokaat. Falam aro sholatan qattu akhaffa minha, aku saklawasi kumpul ambik Kanjeng Nabi ku gak tahu ningali sholati Kanjeng Nabi ku sing luwih ringan utawa luwih cepet melakukan sholat duha seperti itu. Cepet ghoiro annahu, sak cepet-cepete Kanjeng Nabi lek sholat piyambe'e pasti yutimur ruku, menyempurkan ruku. Rukuk niku lek wis tutuk tangane nang dengkul, mantun ngoten dodone wis lurus meneng, wis tutuk plek, baru maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan biasanya ngeten durung tutuk subhana rabbiyal azimi kae tutuk wa bihamdi bungal ngeten maneh. Iya, gak oleh kesusu. Sak kesusu-susu ni kudu nyempurna no ruku dan tuma nina, terutama sholat terawih biasanya ya panter-panteran. Iya, wasujud dan menyempurnakan sujud. Wadalika sholat yang dilakukan Nabi itu duha, yaitu pada waktu itu duha. Kados sembahyang duha niku sak akeh-akehe yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi cuma 8 rakaat. Kula sik kuat, ha ono wis entek pisan. Sembahyang liyane ae, sembahyang sunat mutlak. Utawa sembahyang tasbih oleh awan gak apa-apa, jare Abi Bali oleh ngoten iki ya. Sik malam selasa ring ping pindho niku lho cerita. Iya. Bebas bengi kene, awan kene, dohor kene, mbahyang ya. Wa ibnu Hibban an Uqbah bin Amir, salu raq'atai duha bi surataihima, kon lekne sembayang duha usahakno kon iku mang maca surat loro sing sesuai isine ambek waktu duha. Surat napa niku? Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha. Lek gak apal, yo apal no. Iya. Yeah. Waduha dan dua salat duha. Wa warada fi hadisin, dan telah diceritakan dalam satu hadis rawahul Uqayli, yang diriwayatkan Imam Uqayli, kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yaqra'u fihima, lekne sembahyang duha iku maca kul ya ayyuhal kafirun kul huwallah ahad. Lek kula biasane rakaat salat pertama niku membaca kul ya ayyuhal kafirun, terus membaca kul huwallahu ahad. Salam 2 rakaat, kemudian kita membaca napa? Umpama sembahyang 2 rakaat maneh membaca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Biasane wadduha iki gandengane apa? Alam nasrah, sampean gandeng. Ya. Yeah. Terus salam ketiga kita membaca wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha, nahari idza jallaha, dan seterusnya. Rokaat kedua biasa nih gandengane alam nasrah iku lekne wong kate duwe gawe, kate lunga, kate apa, maca alam nasrah gandeng ana ambek li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif. Maca iku. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kari loro. Salat yang keempat kita baca lagi. Cek ni engko umpama nyambut gawe dipun paringi gak sumpek akeh saingane, sak oleh-oleh cek ni cukup, maca alam nasrah rakaat pertama, rakaat kedua membaca li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif. Cek ni engko barokah apa yang diberikan Allah ini barokah, titik tapi bisa haji, titik balak balik umroh, titik balak balik bangun masjid. Sanjangi Kiai Nur Kholis di Kongkon Mojo apa? Lali wong-wong adano. Napa? Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani akahual abtar. Bipinten? Bipinten? 14 termasuk wis ngelakoni. Iya yeah. Sampai ngelakoni. Iya yeah. Sing ikhlas kira-kira 10 tahun pasti sampai umroh. Pasti wis. Iya yeah. Kuo deleng umroh zat. Jarang lu duit, ya umroh cilik, Jumatan niku umroh cilik, gak repot-repot. Ya, pun niki anu. Tapi pak, dilambang ya. Jadi percama kulhu ambik kulya ayul kulya al kafirun ambik surat ikhlas. Yang kedua kita baca wadduha dana malam nasyrak. Yang ketiga kita baca wasyamsi wadduha dan li'ila fi quraisyin. Yang keempat baca alam nasrak dan liilafi quraisyin. Sing nomor papat niki kula sing arep. Keranten ngene iki wau. Ada kolerasi niki wau. Itu pun ini. Dadi maca niku wau. Tutup ini. Wa warada dan ada satu hadis lagi. Ba'dad duha sak marine sembahyang duha nggih yeah. Wocon ambek budal, budal nyambut gawe, ojo suwe-suwe mbantu duha di sini bojo sampean kon. Nggih. Yeah. Durung mari masak sembahyang duha, sing lanang metu tutut cae, goreng opo kon ngoten ya. Diwaca ambek nyapu-nyapu, ambek opo, maca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Lek hafal ya apa? Wis maca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ping 100. Gak kudu ngadep kelibat gak. Masih maca inna atau inna gak kudu wajib ibad. Wayai duhai ku wayai wong nyambut gawe. Sembayangi ojo suwe suwe. Cuma podo ambik ngesai podo ambik sampe tandang gaya lho pak ya. Lek wayai kati ngiris daging lak ngesai masuk nemena. Cep jes ngeten dok. Duhan iku ngoten kudu sing cepet dang nyambut gawe. Tapi lek sampean niku mang cepet kate delok TV ya sing suwe. Aja delok TV ae. Ya. Ha iso nyambut gawe aku. Ya wis nulungono nang wong-wong ngono ae. Sing penting ketok obang ngono lho. Daripada ana omat tok arep-arep son ditayo gak teko-teko tak wirit-wirit gak kenek-kenek ngono ya. Tibane teko nang tanggoku. Kono ku tuyule duwe ngono ya. Ya. Wis ojo nyongko wong liya. Rezeki sampean lek dikekno gak kira keliru nang kene tangga. Lek kok ana tangga iku mang dikeki sampean sing donga tandane sampean kate dikeki ambek Gusti Allah. Sing penting ngene tangga kula sampean keki ndang sugih ngono ya. Sisan wis. Ya. jenenge nafsu iki cek ilang pisan, ngoten lho. Lah sampeyan muni ngene, mandar ketubruk montor, ya sampean sing salah. Ah ketubruk tubruk kono mandi dungane kene ketubruk akhire. Iya. Lungo sing ati. Itu pun dene, Bang. Rabbighfirli warhamni watub alayya atau Rabbighfirli warhamni wandur ilayya. Nadra itu pandangan kasih sayang, pengawasan dari Allah. Sehingga ke istighfar lah. Wa muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah selesai bahasan sholat duha. Ya, selesai bacaan-bacaannya. Sekarang kita mengalih tentang sholat malam. Menurut Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus sholatin ba'dal fariidhah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu, sholat sunat apa? Sholatul lail, sholat yang dilakukan pada malam hari. Sholat yang dilakukan matahari termasuk sholat malam, menurut keterangannya Habib Ali wingi, kula sak nirudo, ya nirudo, ya. Kapan kita setelah sholat isya? Umbomo do, kula kali sampai nang Solo, mandek maghrib sembahyang maghrib, cekak balak balik mandek be. Sholat anwewisan jamak, sholat jamak kali isya. Setelah sholat isya, sholat sunat yang kita lakukan tadi termasuk sholatul lail. Paham gak? Jadi sholat sunat yang dilakukan setelah sholat isya itu termasuk sholat sunatul lail. Mari sembahyang isya. Ba'dal isya terus sholat usuk tak apa kan mantas be termasuk sholatul lail bayang apa kan hajat termasuk sholatul lail sembahyang apa kan sembahyang hajat sholatul lail witir sholatul lail lihat tahajud tahajud itu sholat malam yang dilakukan setelah tidur mari maghrib kekeselen krono mang mari asar diundang wong entek sate 10 ngeker mari adzan ini hayal salat ngaji bareng tangi isya adzan lah salat sampean itu setelah tidur mari maghrib itu termasuk tahajud wujud itu adalah tidur kalau tahajud meninggalkan tidur. Jadi sholat yang dilakukan setelah tidur malam namanya sholat tahajud. Ya, terus aku bang mari turu. Terus bayangin saya itu termasuk sholat tahajud. Ya termasuk sholatul lail gitu. Ya, kalau tahajud pasti sholatul lail. Kalau sholatul lail belum tentu tahajud. Ya. Mereka nilai pengising akeh sholat. Wat Dailami an Jabir rakaatani fi jawfil lail dua rakaat yang kita lakukan di tengah malam. Tengah malam niku napa? Di atas jam 12. Mereka ada uang kadang-kadang ngeten. Kulo biyen kagungan konco, konco tapi tuwo. Pinter ngaji anak yake mulang teng pundi-pundi mut awak iya anak yake mut ampun gawe ka tutu mut ngeten petuk kula mut alhamdulillah aku sak niki dikei penggawean ambek Gusti Allah napa dodol sego bungkusan mari subuh tak terno nang pasar tak keliling no alhamdulillah sedino tek seket bungkus tapi yo ngono jam siji wis tangi aku usung cukup geni ngeten mawon Pak Ustaz. Sampeyan niku termasuk tiang sing dikersakno sae kali Gusti Allah. Terus ya, Bud. Derengi sampeyan mususi, sampeyan tangi sembahyang orang rakaat pun kata-kata. Mantun ngoten tandang gawe barokah insyaallah. Ngono ta? Engge coba dilakoni. Pancet 50 bungkus pancet. Luwe gak payu. Tapi iso nyelengi. Mari ngono iso tuku omah. Mari ngono iso bangun omah. Anake efeke ati. Penggaweane gak ngrewuk wong tuwa. Mari ngono iso mandiri kabeh, duwe omah kabeh, iso haji kabeh. Wong tuane ngene ta. Insyaallah begitu hebat Gusti Allah. Ruang ngono wet sik enom biyen tak lakoni gak sampe melarat aku. Loh panjen sampe disugino kari-kari ya dano. Ya. Niki hebat nih. Mergane kula kali sampe lek kepingin gak soro urip ana donya wis nyedhek ana ngene sing suwuge lek waktu bengi bengi ngoten mawon. Ya. Donga napa? Wis aja donga apa-apa wis. Donga ngene. Kula nggih Gusti ngoten mawon ya. Kula nggih ngono. Kula nggih ya napa sih? Gusti ora nari ya. Hal min mustaghfirin ana wong uripe sumpek kakehan dosa. Sak niki tangiyo tak sepuro. Nggih Gusti, ngoten ndang ya. Sopo sing kepingin tuku alun-alun? Ngoten ya. Tak kei ngarepe alun-alun. Nggih Gusti, dadi juga nggih. Nggih, ngoten Allahumma nggih, Allahumma nggih, Allahumma nggih, ngoten ya. Ya. Ngoten sampeyan ya. Pas ditari. Kon kepingin duwe anak rabi rondo sing ayu. Nggih, aja blae. Dunyo tok niku gak mandi ngen iki ya. Loh, pun isak niki ya. Donga dinunga, muga-muga kula kali sampean ngaji dipun paringi ana ilmu sing manfaat. Ya. Oleh ngaji muga-muga ditulungi ambek Gusti Allah saged nglampahi, lek wis iso nglampahi muga-muga dipun paringi ana istiqomah. Lek wis istiqomah muga-muga dipun paringi ana Gusti Allah nikmati ibadah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla anqiya ulama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla 'amalin yuballighuni ila hubbik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khauba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجود أمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إدادة تحت صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.